Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin afdalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil 'azizil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم أما بعد ikraman wa ta'ziman, salam hormat, salam ta'zim. Kula aturaken dumateng sedaya para alim ulama, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, lan para sesepuh, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula sedaya jamaah ingkang kula tresnani, kula hormati, rahimakumullah. Alhamdulillah dalu menika kula sopanyan sedaya dipun takdiraken sae dening Gusti Allah sesarengan kita saged bersilaturahim hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka nderek mangayubagya menghormat dan menyambut peringatan peristiwa penting dalam sejarah Islam, Isra wal Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu peristiwa yang merupakan uji keimanan. Jangankan pada hari ini, jangankan di zaman seperti ini, pada zaman Rasulullah dulu, peristiwa perjalanan suci Isra wal Mi'raj itu pun dianggap kontroversial. Sehingga umat pada zaman itu terpecah menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, CS, dan kawan-kawan langsung percaya dan membenarkan. Kelompok kedua ragu antara iya dan tidak, antara percaya dan mendustakan. Sedang kelompok yang ketiga terang-terangan mendustakan dan banyak yang murtad. Karenanya mari kita ambil satu sisi dari peristiwa ini, hikmahnya adalah ujian keimanan bagi kita semua. Allahumma shalli ala Muhammad. Iman manusia memang oleh Allah Subhanahu wa taala diuji kualitasnya, diuji kadarnya. Ini iman asli apa imitasi? Kadar keimanannya berapa persen? sebagaimana emas untuk mengetahui keasliannya, ini emas asli apa emas-emasan, itu harus diuji. Caranya digosok-gosok di batu hitam, kemudian dilelet-leletkan, dikasih air keras. Kalau warnanya tidak berubah, tetap mengkilat, tetap kuning, indah, cemerlang, ini berarti emas asli, emas 24 karat. Kalau setelah digosok-gosok, dilelet-lelet di batu hitam, dikasih air keras, agak pudar warnanya, berarti tinggal 22 karat. Kalau semakin pudar lagi, bahasa Inggrisnya the puyeh, itu mungkin emas 22 karat. Kalau warnanya semakin puyeh, 18 karat. Kalau lamat-lamat alias remeng-remeng, ya mungkin emas 12 karat. Kalau setelah digosok, dilelet-lelet, dikasih air keras kok hilang sama sekali, itu berarti emas sekarat. Demikian pula iman kita diuji keasliannya. Iman kita itu asli apa imitasi? Iman kita itu kadarnya ada berapa karat? Mohon maaf, andaikan saat ini ku yo saiki-iki iman kita diuji, kira-kira iman kita itu termasuk yang 24 karat atau yang 22 karat atau yang 18 karat atau yang 12 karat atau yang sekarat. Untuk mengetahui imanmu 24 karat atau sekarat, Allah memberikan beberapa macam ujian. Karena manusia itu makhluk yang paling disayang Allah, makhluk yang paling dikasihi Allah, makhluk yang paling dibangga-banggakan Allah, diunggul-unggulkan dibanding makhluk-makhluk yang lain. Itu yang paling dibanggakan Allah itu manusia. Saking sayangnya Allah kepada manusia, sehingga manusia itu diberi berbagai macam cobaan dan ujian untuk mengetahui kualitasnya. Contohnya ini, ana guru duwe murid. Ya nek gak duwe murid jenenge dudu guru. Pinter main badminton, pinter main bulu tangkis. Lah murid ini disayang sama gurunya karena pandai main bulu tangkis, pandai badminton. Saking sayangnya guru sama murid iki, murid yang pinter bulu tangkis ini enggak dijarke, tapi diuji kualitasnya, ditanding-tanding no. Itu sak sekolahan nang menang juara saweneng gurune. Ditu maneh tingkat kecamatan juara maneh, semakin sayang gurune. Golekno lawan tanding meneh sak kabupaten. Lah kok juara meneh, tambah sayang gurune. Apa berhenti sampai di situ? Enggak. Golekno lawan tanding maneh sak provinsi. Lah kok juara neh, tambah sayang gurune. Juara provinsi enggak berhenti ujiane. Ditu sak sanegara. Tingkat nasional, lah kok juara maneh, tambah sayang gurune. Maka kita manusia ini oleh Allah yo selalu ditanding-tanding no, dikei setan. Gusti Allah gawe setan itu alat asah otak untuk menguji kualitas keimanan kita. Halo, saya mangkane menungso niku akeh sing keliru. Kadang-kadang ana sing ngomong ngene, lah iya jarene Gusti Allah iki sayang ambek menungso. Lah kok dikeki musuh barang. Kadang gawe setan barang nggarakno menungso elek, prasaku tambah ruwet tok aturane Gusti Allah. Nek pancene sayang temenanan mbok ora usah gawe setan kok menungso lak dadi apik kabeh. Saman Gusti Allah gawe setan iki setuju to ora sampean? Mestine kudu tambah seneng sampean. Gusti Allah gawe setan, ku sampean kudu matur suwun. Setan niku alat untuk menguji kehebatannya sampean. Orang itu semakin hebat, setannya juga semakin hebat. Jadi wong sing alim, alim sing ahli ibadah, itu setannya kelas jenderal. Lek wong biasa, setannya biasa. Nek kiai, setannya setan kiai, kiai ini setan. Lah nek wong ceketer, setannya ceketer. Lah nek wong kroco, setannya kroco. Lah nek ngene-ngene iki, ora usah digodho setan wong. Balane soalnya. Jadi sesama setan enggak boleh saling menggoda. Allahumma shalli ala Muhammad. Kadang-kadang manusia diuji sama Allah, dikei musuh rupa menungso, diuji nganggo kanca sing elek, diuji nganggo tangga sing elek. Mulane nek diuji nganggo tangga elek, ngoten niku sampean aja musuhi tangga, tapi sampean melayu nanggone Gusti Allah. Aja musuhi tangga sing elek mau, tapi melayu nanggone Gusti Allah. Dawuhe Imam Ghazali ngene, nek diuji karo musuh, diuji karo duwe tangga elek, ngono ku aja kaya asu. Gak ngerti asu ya kirek iku lho. Asu iku ya asu. Coba asu iku nek diantem nganggo krikil, ngono ku nggodhak krikile. Jajal nek ora percaya, ana asu nang antemen krikil. Engko lak nggodhak krikile. Asu goblok. Nek asu pinter gak ngono. Diantem krikil ora nggodhak anteme, orang godak krikile, tapi godak sing antem. Godake mergo sayang, godake mergo cinta. Dadi sampean lek diantem Gusti Allah duwe tangga elek, aja mlayu nang gone tangga musuhi tangga, tapi godak sing antem yaiku Gusti. Dadi sampean lek diantem karo Gusti Allah dikei tangga sing elek, wis sampean dietrek-etrek ndak karo-karuan, dirasani, difitnah ndak karo-karuan. Aja nggodhak tangga sing elek mau, aja musuhi tangga sing elek mau, tapi mlayu wae nang Gusti Allah. Kadang-kadang mboten kok duwe tangga elek ngono ku malah dimusuhi, mara nang kiai. Yi. Ora ana donga sing nek diwaca weteng iso mbledhos ngono ya. Ngono kadang-kadang kiyaine ya setel. Nah, ujian Allah untuk manusia itu macam-macam. Di antaranya tertuang dalam satu ayat, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarat wabashshiris sabirin الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Dan sungguh kami Allah akan benar-benar menguji kalian, memberikan cobaan pada kalian dengan sesuatu yang bernama, satu, al-khauf, rasa takut. Yang kedua, wal-ju', kelaparan. Yang ketiga, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta atau kemiskinan. Wal-anfusi, kekurangan jiwa atau kematian. Was-samarat, kekurangan buah-buahan atau paceklik, alias krisis. Wabashiris sabirin, dalam menghadapi berbagai macam cobaan tadi, berikan kabar gembira Muhammad kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibatun, yaitu orang-orang yang ketika tertimpa musibah, qalu, mereka mengatakan dengan penuh keyakinan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami dari Allah, kami milik Allah, dan kami akan kembali kepada Allah. Segala sesuatunya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi ujian Allah untuk manusia itu macam-macam. Di antaranya yang pertama al-khauf, ketakutan. Setiap manusia pasti punya rasa takut. Ini tadi jenengan dari rumah sampai ke sini itu di tengah perjalanan udah penuh ketakutan. Berangkat dari rumah udah mulai ada rasa takut, jangan-jangan nanti enggak kebagian tempat. Di tengah perjalanan takut, jangan-jangan nanti ada aral, jangan-jangan nanti kecelakaan. Sampai ke lokasi pun takut, jangan-jangan nanti hujan. Wis umanggon lungguh di lokasi, takut jangan-jangan enggak bisa duduk dekat dengan panggung. Sudah bisa dekat dengan panggung, takut jangan-jangan enggak bisa melihat sang idola. Loh iya, orang hidup itu pasti ada rasa takut. Mohon maaf, yang dagang takut rugi. Yang mau daftar jadi pegawai negeri takut enggak keterima. Begitu udah keterima, takut nanti ditempatkan tugas di luar. Yang udah ditugaskan enak-enak juga takut nanti belum apa-apa kena PHK. Yang enggak kena PHK takut gajinya enggak naik-naik. Manusia itu selalu penuh ketakutan. Yang masih perjaka, yang masih perawan takut nikah. Dari sing perawan, gege engko nang bojoku kereng, bojoku ngamukan, bojoku meroan tangan, gege bojoku nang bler gak gelem kerja, gege bojoku nang tukang bengak, bengok kaya ngene-ngene iki. Enggak iso bimbing aku, jangan-jangan nanti suamiku enggak bisa jadi imamku dunia akhirat. Yang perjaka juga begitu, takut mau nikah, jangan-jangan nanti istriku cerewet, jangan-jangan nanti istriku judes, jutek, jangan-jangan nanti istriku terlalu banyak tuntutan, padahal sementara ini pekerjaanku cuma begini, gajiku cuma sekian, apakah aku nanti bisa membahagiakannya, takut. Begitu sudah nikah, takut gak punya anak, begitu sudah punya anak, takut gak bisa menyekolahkan. Ada loh yang kayak gitu, punya anak baru umur 3 sasi. Mangkane aja gugupi to, Bro, Bro. Duwe anak sik umur 3 wulan iki lho, tepak dolen nang tanggae. Lah tanggae iku crita, "Dik, Dik, anakku ku lho mlebu kuliah kedokteran, ku mbayare tok ku 200 juta." "Mosok, Mbak?" "Iya." Krungu tanggane crita ngono iku mulih nangis. Ketemu wong ditakoni, "Kene apa, Dek? Kok nangis? Apa anakmu lara apa piye?" "Gak, Mbak, anakku ya gak lara. Kae mau lo cerita, jarene anake kuliah kok mbayare 200 juta. Kok larang ngemen, larang ngeram. Gek aku ki sok iso nguliahno anakku apa ora? Nu anake sik umur 3 wulan kok mikir kuliah? Anak sik 3 wulan ki anakmu ya susonono dhisik. Bimi sing warek, nyapa mikir barang sing sing wadok. Wong anak sing umur 3 sasi kok mikir biaya kuliah. Manusia itu selalu penuh dengan ketakutan. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang naik kendaraan takut kecelakaan. Kayak saya gini juga takut. Takut mbah apa ngono. Takut ora digawani berkat. Macem-macem. Mohon maaf. Yang sehat takut sakit, yang sakit takut. Ora nyaut tok. Yang sehat takut sakit, yang sakit takut. Jere iki takut sehat, Jer. Oh, ana didudu-duduna wong. Allahumma shalli ala Muhammad. Cuma ngomong-ngomong soal rasa takut, Bapak Ibu, kadang-kadang rasa takut itu penting agar kita mempunyai semangat dan daya hidup yang lebih tinggi. Kadang-kadang rasa takut itu juga penting. Jadi saya pikir kadang-kadang dalam hidup ini perlu sedikit ketakutan. Makanya duwe utang bareng ya penting. Penting, kan kita takut diuber-uber tuh, akhirnya semangat untuk kerja. Bapak, bojo cerewet bareng ya napi eh. Lho iya, kan takut diomeli, takut kena etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek. Akhirnya ojo sampai aku kena etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek. Mau muter terus kerja. Ibu-ibu juga gitu. Duwe bojo kereng, punya suami kereng itu juga ada pentingnya. Agar ibu semakin bagus kualitas pelayanannya kepada suami. Betul-betul bisa menjadi isis, istri solehah idaman suami. Lengono. Jadi ternyata, jamaah sekalian, dalam hidup ini rasa takut itu ya ono positife, rasa takut itu ya ono abike. Cuma ya aja nemen-nemen. Dhewe bojo cerewet ya gak apa-apa, tapi aja nemen-nemen cerewete. Ya oh eh. Di satu sisi di hadapan Allah ada pembuktian bahwa kita tetap bisa istiqomah. Diuji pakai apapun kita tetap istiqomah. Sekalipun diuji dengan kecemasan, diuji dengan ketakutan yang luar biasa, kita tetap bisa istiqomah dalam beribadah. Allahumma sholli ala Muhammad. Satu. Yang kedua, walju' dan kelaparan. Wes gak ono kelaparan, wes ada BLT dulu, bantuan langsung telas, bantuan langsung tukaran. Sekarang diganti namanya Pak Lurah nggih, KKS, Kartu Keluarga Sengsara. Nah, kelaparan itu bagian dari ujian. Bagaimana ketika manusia diuji dengan kelaparan, masih kuatkah imannya? Kadar keimannya menurun apa enggak? Kadar keimanannya berkurang apa enggak? Terus wanaqsim minal amwal, diuji dengan kekurangan harta alias kemiskinan, itu juga bagian dari ujian. Miskin itu selalu ada dan orang miskin itu wajib ada. Yang namanya miskin itu sampai kapanpun tetap ada, sampai kiamat kurang sedino. Wong melarat yo tetap ono, mulai zaman Nabi Adam sampai Adam Malik, sampai Adam Jordan, sampai Adam Air, sampai Lek Kasdam. Namanya orang miskin itu pasti selalu ada. Dalam hidup ini ya ada kaya, ada. Ya kalau enggak ada miskin ya enggak ada kaya. Lah kalau semua orang kaya, terus yang bersih sampah sapa? Yang tukang ogrok-ogrogot itu sapa? Yang jadi buruh, yang jadi karyawan sapa? Mosok kabeh jadi bos? Makanya yang kaya disuruh zakat, disuruh infak, disuruh sedekah, itu karena ada yang miskin. Karena sama-sama ujian, maka yang miskin jangan bersedih, jangan menyesali diri. Terorororet sama ngono. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Telat. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Langono ya. Wes. Antara kaya dengan miskin memang ujiannya lebih berat yang miskin. Kadal faqru ayyakuna kufran, hampir-hampir kemiskinan itu menjadikan kekufuran. Wal anfusi, kekurangan jiwa alias kematian. Mati juga bagian dari ujian. Matinya keluarga, matinya orang tua, matinya anak, matinya saudara, matinya kerabat, itu bagian dari ujian. Karena mati itu wajib. Al-mautu babun fakullun nasi dakhiluh, kematian itu ibarat pintu yang setiap manusia pasti akan memasukinya. Ra usah wedi, wong mati ku gampang. Ra usah latihan, ra usah penataran, mesti iso. Wassamarat, dan kekurangan buah-buahan, dalam hal ini yang dimaksud adalah krisis. Seperti yang mohon maaf akhir-akhir ini melanda bangsa Indonesia tercinta. Perekonomian kita lagi terpuruk. Nilai tukar rupiah terhadap dolar tembus 13 ribu lebih. Memang negara kita itu ya prihatin. Belum bisa lepas dan bebas dari KKN. Tadi sempat saya singgung juga. Pemimpin negeri ini semuanya KKN. Wis entuk presiden pitu yo KKN kabeh. Presiden pertama Bung Karno, ganteng, gagah, keren, trendy, gentle, bagus sehingga dikagumi perempuan, dicintai banyak wanita, terpaksa beliau KKN kanan kiri nona. Banyak penggemarnya. Yang kedua Pak Harto, perekonomian jadi kendaraan utama sehingga beliau KKN kanan kiri nilep. Setelah itu Pak Habibie memimpin negeri ini dalam kondisi negeri yang belum stabil, beliau juga KKN kanan kiri nabrak. Bingung. Setelah itu almarhum Allahu yarham Gus Dur, dengan keterbatasan penglihatan beliau, mata zahirnya enggak bisa melihat tapi mata batinnya sangat tajam sekali. Karena keterbatasan penglihatan maka Gus Dur pun KKN kanan kiri nuntun. Mangkane aku dulu waktu Gus Dur jadi presiden, banyak orang yang demo, Gus Dur harus mundur, Gus Dur harus mundur. Aku marah besar, ngomong sakarepe, jangankan mundur, wong maju lo dituntun. Nanti kongkon mundur ya apa? Setelah itu Bu Mega memimpin negeri ini, ya perekonomian belum stabil, banyak aset negara yang terjual, beliau KKN kanan kiri nego. Barengan Pak SBY katanya penuh keraguan dalam kesantunan, beliau KKN kanan kiri nuntut, kanan kiri nanya. Saat ini Pak Jokowi yo KKN kanan kiri naik. Oh, bapak muda kabeh regane mbuh. Ora usah tepuk tangan. Nah, diuji kayak gini, macam-macam ujian ini. Wabashiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi yang diberi kabar gembira itu orang-orang yang sabar. Siapa? Alladzina idza shobathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang ketika tertimpa musibah mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuk ujian, apapun bentuk musibah yang menguji keimanan kita, harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kita harus menerima ketetapan Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah, manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah, sudah tertulis di Lauhil Mahfudz, lahirnya kapan, berapa rizkinya, siapa jodohnya. Sama ning ngrungokno tagak to iki. Siapa orang tuanya? Kapan iya matinya? Itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah, sudah tertulis di Lauhil Mahfudz. Suratan takdir itu sudah ada, sehingga kita harus menerima ketetapan Allah ini. Orang sukses itu bukan orang yang berhasil mendapatkan sesuatu yang diinginkan, tapi orang sukses itu adalah orang yang berhasil mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Kok begitu? Ya, karena sesuatu yang berhasil didapat dari keinginan itu belum tentu menjadi kebaikan dalam kehidupannya. Understand? Sehingga Allah mengajari kita kalau berdoa memohon kepada Allah itu tidak disuruh meminta apa yang kita inginkan, tapi disuruh meminta kebaikan dunia akhirat. Lek ndonga nyang Gusti Allah iku ora kok dikongkon njaluk apa sing dikepingini, tapi dikongkon njaluk kesaenan donya akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, mugi panjenengan paringi kula tenggene donya niki hasanah, kebagusan, kesaenan, kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, lan mugi panjenengan paringi ten akhirat kula nggih hasanah, kesaenan, yang hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Lah iku yang waqina adzaban nar. Dadi dikangken nyuwun kesaenan, mboten dikangken nyuwun napa sing dipingini. Tidak memohon keinginan tapi memohon kebaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi orang yang berhasil mendapatkan sesuatu yang diinginkan itu belum tentu orang sukses. Karena kadang-kadang itu tidak jadi kebaikan. Ono wong kepingin dadi anggota DPR. Kampanye sana sini, blusukan sana sini, wong semper diparani, wong meteng dijaluki dukungan. Wong duwe gawe yang ditekani. Biayane entek miliaran. Berhasil dene jadi anggota DPR, tapi belum genap 1 tahun masuk penjara karena korupsi. Ini kan dia berhasil mendapatkan apa yang diharap, apa yang diinginkan, tapi tidak mendapatkan kebaikan. Understand? Mulane ojo meri karo wong sing berhasil mendapatkan sesuatu, tapi merio karo wong sing apik. Jangan iri dengan orang yang mendapatkan sesuatu, tapi irilah dengan orang yang baik. Ana wong nang sregep ngajine, rajin tahajute, sregep sedakoe apik karo tangga-tanggae, iri yo sampean, ya Allah, wong kae lho kok cek sregepe ngaji, wong kae sregep salat tahajud, wong kae sregep maca Quran, iri. Tapi lek ana wong entuk hadiah, ana wong entuk door prize, enggak usah iri. Belum tentu hadiah itu jadi kebaikan buat dia. Ana wong entuk door prize oleh sepeda motor wanyar gris lagi ditumpaki sedina lho bres tubruk teler. Berarti kan itu tidak jadi kebaikan. Paham napa mboten? Rungokno iki ngaji temen. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah berkata, kalau saya menginginkan sesuatu, maka saya berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ikhtiar, saya usahakan maksimal semampu saya. Ketika doa saya dikabulkan Allah, ketika usaha saya berhasil, maka saya berterima kasih kepada Allah. Saya alhamdulillah. Berarti keinginan saya di ACC sama Allah.